disuruh nyari dirang. Enak. Kalau disuruh nyari perempuan, kerjaan lama. Kemana si dirang nih? Ini rumahnya nih. Tapi rumahnya dirang apa rumahnya jaran ini ya? Oh iya, rumahnya dirang. Wah, lain rumahnya sekarang. Sip. Loh, tapi pintunya digembok. Mesti jelas pergi ini. Jangan-jangan lewat belakang. Nggak ada pintunya, Dik. Pergi kemana ya ini? Lama-lama malah nanya sendiri. Apa pergi badminton? Tapi itu raketnya ada. Apa main bola? Kok sepatunya juga ada itu? Apalagi sekolah, itu bukunya ada. Oh, main golf kali ini. Main golf. Wah, tapi gak mungkin lagi. Diran itu ngerti aja belum. Aduh, bingung saya ini. Apa saya jadi diran aja, apa ya? Supaya tidak bingung. Tapi kalau saya jadi diran, nanti yang jadi saya siapa? Masa bodoh lah, pokoknya saya tetap saleh gitu aja. Biarin saya tunggu di sini sampai kapan. Mesti pulangnya. Aduh, kebangetan jadi orang. Nggak ngerti ditunggu. Ditunggu gimana? Saya yang mencari kamu sampai bertubi-tubi, tahu? Oh, kalau nyari saya jangan bertubi-tubi, harus berkoar-koar. Baru saya dapat menjengkuk. Menjengkuk apa? Nongol-nongol. Saya suruh berkoar-koar, emangnya saya kapok beluk apa? Gini, Ran, saya itu disuruh Bagio nyusul kamu. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Nyindir. Nyindir. Bener nih. Saya yang bener. Saya disuruh Bagio nyusul Diran. Saya berani sumpah, Lek. Bagio nyuruh saya nyusul Saleh. Bener nih, bener. Coba, kalau memang kamu sudah ketemu Bagio nih, Bagio pakai baju apa? Ayo, coba. Ntar. Ntar dulu. Bingung. Ntar. Kaos itu ya. Oh, pakai baju merah kehitam-hitaman. Baju masuk angin apa? Merah bintik-bintik hitam. Gitu dong. Terus di sana nih, kalau benar-benar nih dikasih minum apa enggak? Ayo, ayo. Mesti ngarang, ayo. Enggak. Sama makan? Apalagi makan. Sama. Sama-sama ikut saja. Maksudnya apa? Saya tadi ketemu Bagio. Ya, persis kayak itu tadi. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya disuruh nyusul kamu. Jadi yang disuruh nyusul siapa ya? Kamu apa saya? Sekarang begini saja. Saya nyusul kamu, terus kamu nyusul saya. Oh ya, ya. Baik itu, saya nyusul Saleh ya. Nah, ini saya. Nyusulnya kemana? Oh, ya sudah ketemu kok. Pakai disusul, malah bingung. Begini ya, rasanya orang bingung. Nah, itu bingung kan? Sekarang begini. Gimana? Bagio saja yang kita bikin bingung. Caranya bagaimana? Ya kita di sini aja biarin. Nanti kan Bagio nyari. Nanti Bagio bingung. Iya kan? Kan jadi bingung semua. Oh pinter gue. Aduh kok. Kok? Nih. Nah ini orangnya. Alah. Kamu tuh bagaimana sih bikin bingung orang? Erat, pas kan? Ah, sudah hadir, bingung semua. Loh, ini apa ini kok bingung-bingung? Tahu. Ini pembagian bingung, ya tak? Ya, sudah deh, terima jadi. Yang penting kan sekarang mumpung kumpul di sini. Mari kita sama-sama nyusun rencana. Sebab saya diberi tugas untuk memeriahkan ulang tahun anaknya Pak Siswo Suwarno. Camat pensiunan anak yang baru berumur 3 tahun. Lah hiburannya apa? Orkes kita. Kita jadi orkesnya ya? Iya. Lah penyanyinya? Darto, yang berkepala tandus berambut pirang. Nggak nanya. Patah kita. Sekarang pembagian kerja. Oke. Saya bagian duit. Duh. Saya konsumsi. Saya bagian terima duit dan makan. Enak aja. Ini kerjaan, tugas, ngerti nggak? Gitu, saya atur sekarang ya. Gini maksudnya, nanti kan orkesnya nyanyi. Iya. Nah, itu ada pembawa acaranya. Nah, ini pembagian kerja. Bukan bagian duit, makan, konsumsi. Emangnya. Enak soalnya. Enak. Ya, sekarang kita atur. Iya, atur. Sekarang ceritanya Diran itu jadi ibu-ibu. Ibu itu? Kamu? Enggak, wanita? Iya. Oka, lah kok Oka gimana? Susah bikin sanggul. Iya, wong ini bohong-bohongan kok. Kalau jadi benar-benar, ya deh, saya aja deh yang jadi wanita ya. Ya, Darto kok jadi wanita, nggak laku, ngeri. Udah deh, saya jadi apa Gio? Udah gini aja deh, yang penting Diran jadi ibu-ibu, ya. Saleh jadi anaknya Pak Camat. Yang ulang tahun? Iya, yang baru berumur 3 tahun. Loh, umur saya jadi mengkerut loh? Iya ceritanya. Iya. Darto sebagai temennya. Ya, nah, kita mulai coba. Yang berumur? Umurnya 1 tahun. Loh. 1 tahun, mama sih digendong. Ya itu yang saya harapkan. Ya sini, saya gendong. Terus saya banting. Milih kok yang enak-enak saja. Udah deh, coba. Sekarang jadi wanita. Kok masa Mas Bagio, wanita kok jalannya mundur? Parkir. Iya. Anak-anak. Sini kumpul, ini ulang tahunnya Nak Pipi yang genep 3 tahun. Nak Pipi? Saya. Apa saya? Ini anak-anak. Iya, tapi ngomongnya jangan kayak orang tua. Oh, roba. Iya, kayak roba. Ya, Diran juga diroba. Nah, ini roba. Tadi suara apa? Wanita. Ya kira suara kambing kecekik. Bukan suara wanita ceritanya. Suara anak-anak. Ulangi. Umur 3 tahun. Anak-anak. Aduh sini kumpul. Untuk merayakan ulang tahunnya Nak Pipi yang genep 3 tahun. Aduh ini saya. Sini Nak Pipi. Terima kasih Jim. Jangan dong, nah, ini ibu. Jadi Titi nanti ngomongnya ibu. Ibu Diran, jangan lupa ya nak manis. Ya enggak Ibu. Nak pipi. Ada apa Ibu Diran? Sudah mandi. Belum. Ya kok belum mandi? Habis Bu Guru juga belum. Saya belum mandi, tapi sudah berendam. Biar terus bentak ya. Ibu Diran lucu. Gak apa-apa. Nak pipi. Ada apa Bu? Sekarang nak pipi nyanyi ya. Nak pipi nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lagu tek-tek ya. Lagu tek-tek. Bisa. Nak Karto dengerin ya. Lagu pipi ditujukan untuk relasi-relasi pipi sama koneksi. Aduh, anak ajaib. Loh, kok Ibu bilang anak ajaib? Bisa bilang relasi, koleksi, terasi. Banyak, Bu. Mulai ya, mulai. Satu, dua, tiga. Empat. Loh. Dapatin empat. Oh, jadi satu, dua, tiga. Terus nyanyi. Satu, dua, tiga. Kepala. Aduh, mati aku. Loh, kenapa Bu Bu? Ini anak kok blokan sih. Kalau sudah satu, dua, tiga, terus. Terus kemana? Terus nyebur. Ya, terus nyanyi. Iya. Oh, Ibu bilang kok cepet marah. Nggak boleh cepet marah, Bu. Marah? Darah tinggi? Ayo mulai hitung lagi, Bu. Mulai ya. Satu, dua, tiga. Teko. Aduh. Sebentar ya. Kenapa mau nyanyi lagi baru itu? Nak Darto! Sini! Ayo, ini ngomong apa? Toh, ini gimana kok jadi awak-awak? Kan saya anak kecil, umur setahun. Oh iya. Ini salah sutradaranya. Oh, iya. Dia gak bisa ngomong kalau satu tahun. Oh iya. Dapa lucu. Entah umurin. Ini sama deh umurnya deh. Tambah 2 tahun. Jadi 3 tahun. Ya. Ulangi ya. Iya. Saya ngomong nih ya. Nak Karto, sini. Ayo, Bu Guru. Karto masih tidur. Kok masih tidur? Dengar. Ngimpi. Sini. Ini tadi Nak Pipi nyanyi. Kotek-kotek nggak bisa. Sekarang Nak Karto nyanyi untuk contoh ya. Oh, kotek-kotek. Iya. Nanti saya baba dulu. Satu, dua. Belum habis tiganya. Dengerin ya. Satu, dua, tiga. Tok-tok-tok-tok. Aduh, lebih parah. Payah. Sekarang gini aja. Ini bagaimana Mas Bagio? Oh, jadi marah. Wah, capek bener nih menahan suara wanita. Enggak bisa. Oh, ditahan aja. Oh, tahan jebol nanti. Wah, begitu aja kok enggak bisa. Nyanyi suara cilik ini kamu bisa enggak? Sale, suara kecil. Suara kecil apaan? Kayak wanita. Ya bisa. Ya bisa. Coba nanti. Saya jadi anak. Jadi saya jadi ibu. Ibu Sale. Iya. Ayo, sana. Ayo siap-siap dulu dong sebelah sana, jangan dekat-dekat ibu. Iya. Udah siap? Nih, kalau wanita. Coba. Nak Diran, Nak Darto. Ya enggak, aduh, Seset, susah. Aduh, enggak gampang emang, aduh. Enggak sanggup ah, Mas Bat. Kiok. Susah. Tapi saya heran itu ya. Kok heran kenapa? Wanita suaranya kecil kok betah sampai sekarang? Ya emang udah suaranya udah gimana? Sudah asli ini ya. Aslinya gede kok. Nah, siapa lagi yang sanggup mau mencoba? Suara wanita. Iya, bisa. Wah, ini. Coba. Coba. Anak-anak sekalian, kemari kamu. Udah deh, gak usah pakai wanita-wanitaan. Enggak, suara wanita kok sadis. Sekarang jadi bapak aja. Suruh ngajarin anak-anak. Oh, gitu. Nah, ya. Kalau jadi bapak sih, saya kira bisa, oke. Okay. Dilan jadi anak-anak, Darko juga jadi anak-anak. Bagio jadi monyetnya. Aku jadi monyetnya. Saya sutradara. Oh, sutradara. Ya. Nak Diran. Iya, Bapak. Nak Darto. Iya, Pak. Kalau kalian bangun tidur, terus membersihkan tempat di... tikus. Loh, kok gimana Pak Gion nih? Tidur, kalau gue masuk tempat tikus. Tikus kotor. Membuang penyakit pes. Tapi tidur. Oh, tidur, ya ya. Bangun tidur, tidak lupa menggosok gitar. Anak seniman. Anak orkes. Menggosok gigi. Kan belum tumbuh giginya. Berarti malah geli. Gosok mulut saja. Ini lama-lama bingung juga nih Mas Bagio. Jadi gak bisa. Gak sekarang, bisa ini. Ini aja Darto nyanyi buat anak-anak. Yang enak. Diumumkan. Anak-anak di rumah ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan di mana saja, ini Nak Darto mau nyanyi lagunya. Saya sendiri belum tahu. Teman-teman yang saya cincin anu cintai sama teman-teman yang itu di rumah maupun yang di pasar dan maupun yang itu di depan toko-toko toko sama yang lagi pada main doang sama yang lagi pada apa ya ala pokoknya semua deh saya mau nyanyiin lagu yang berjudul Dian Anakku. Oh Dian anakku sayang, tenanglah dalam duayan, janganlah menangis lagi, ayah kan bersedih hati. Sebentar ibu pulang, sabarlah jangan bunda. Oh dia kasihan anakku sayang. Anak manis jangan nakal. Tidurlah, tidur anakku. Hari sudah jauh malam. Sebentar ibu pulang, sabarlah jangan gundah. Oh Dian anakku sayang, anak manis jangan nakal. Tidurlah, tidur anakku, hari sudah jauh malam. Hari sudah jauh malam. Teman-teman, waduh, tidak disangka, tidak dinyana. Darto mainnya jadi anak konok bagus sekali. Waduh. Oh mesti, soalnya saya sudah pernah dan berpengalaman jadi anak-anak. Iya, semua orang sudah jadi anak-anak. Emangnya lahir itu segede gini? Ada bilan lain. Apa ya? Dari telur terus jadi gede. Yuk, nyanyiannya Darto. Saya sulut sekali. Sulut. Sa. Sa. Sa. Salut, ayo. Oh, kamu sulut? Apa? Iya, sulat. Salut. Oh, salut. Suaranya ya. Itu namanya suara sayup-sayup sampai. Oh. Berarti gak terpendam kamu itu. Nampak gak terpendam. Artinya itu. Artinya itu. Orangnya belum sampai, baunya sudah sampai. Oh. Jadi yang terpendam itu baunya. Begitu nyanyi keluar. Eh ini sekarang sudah latihan. Iya iya iya. Habis latihan kan mesti istirahat. Oh jelas. Harus dong. Harus tuh. Kalau tidak istirahat apa coba? Itu. Continuity-nya. Iya. Makan dan minum dong. Tahu aja. Itu memang sudah saya sediakan. Sudah. Bagaimana enggak ngerti siapa saya? Ya Pak Arjo. Saya tanya itu nanya sendiri. Lupa sama namanya saya. Sendiri. Itu mesti sudah begitu. Teratur. Rapi. Rapi. Makan. Makannya apa coba? Lauknya apa? Lauk. Lauk. Lauknya apa? Lauknya pauk. Jadi lauk pauk. Ayo. Lauk pauk. Maksudnya itu berbentuk apa? Ya, tahu tuh. Kalau Bagio nyediain makanan lauknya sup. Ini tahu aja nih suka ngintip kalau saya makan. Sup aja. Sup apa? Sup kaki. Sup kaki. Kaki apa? Kambing. Salah. Salah. Apa? Kaki. Sup kaki tangan. Emangnya sop spionase apa? Sop kaki lima. Sop kaki satu. Betul tuh ya? Betul. Coba saya lihat kakimu. Duh, oh kaki saya. Saya takut kalau kakimu sendiri. Bukan, kaki sapi. Sapi apa? Sapi lepas. Ini minumannya, minuman. Apa coba, tebak, tebak. Ini lain daripada yang lain. Saya air apa? Loh gitu. Teh toh? Nih? Teh manis ke asin-asinan. Ini memang cuhi. Cuhi? Ini memang nyaikan laut, salah. Kok anu minum laut, salah. Bikin teh mau ngambil gurak keburu-buru, ngambil garam. Dulu, tapi kalau sekarang enggak salah. Yang jelas, tehnya Bagio itu yang dibuat teh simpenan. Tahu aja. Maksudnya tahu teh simpenan tahu enggak? Enggak, belum. Air teh yang 5 hari enggak diminum-minum. Oh, itu wayu. Oh, wayu itu enggak. Teh akhir. Itu namanya teh museum. Sekarang girang, tebak. Air apa girang? Kalau sekarang ini Bagio pasti menyediakan air hujan. Tidak bisa. Air mati. Jadi minumnya ini maaf itu. Ya enggak sampai. Ya, pokoknya yang penting kita makan dan minum. Iya. Saya mau ngambil makanan. Iya. Saya pinggir. Rumah saya kok begini? Begini kenapa? Lain. Lainnya kok berantakan? Rumah saya. Loh, ini rumah saya. Oh, ini rumahnya Giranto. Nah, iya. Lah, rumah saya kemana? Ya tetap di sana kok gimana? Kenapa enggak dibawa kemari? Saya kira semut. Gimana ini? Jadi keong kok bawa. Enggak kok ya. Jadi sampai kemari. Kan dari tadi saya nyusul Diran tuh kan ke rumahnya Diran, Bagio datang nyusul lagi. Oh, begitu toh. Aku enggak terasa ya saya. Pelupa. Iya, jadi kita makan makanannya juga di sana. Di rumah Bagio. Iya, lah sini makan apa? Makan angin. Ya, kalau begitu enggak apa-apa tuh. Makan di rumahnya Diran juga enggak apa-apa tuh. Ya makan rumah sana. Enggak ada tuh. Rumah saya kok. Tapi gimana namanya? Gini aja, tebas mentah itu ya. Tebas mentah aja ya, teh. Daripada capek-capek kan. Iya, iya, iya. Saya bagi duit aja deh ya. Nanti beli sendiri aja deh. Jadi sesuai dengan selera gitu ya. Tapi kalau dikasih duit, yang makan di sana siapa? Oh iya, iya. Nanti enggak. Enggak ngerti. Gimana, Pak? Duit tetap kita terima. Terus kita sama-sama ke sana, makan di sana. Oh iya, iya, iya, iya. Setuju. Saya yang enggak setuju. Loh, kenapa? Itu bukan pesta itu. Loh? Itu ngerampok. Masa duit dapat, makan dapat. Yang penting kita sudah menghibur.